sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu. Dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi. Dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan kurang kasihmu. Nanti suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho pada aku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi selalu hari berganti. Ku yakin waktuku kian singkat. Tuhanku, biar ku genggam dunia ini tanpa mencintainya. Karena ku kan segera pergi, karena ku kan segera pergi. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, oh Allah, jangan jauh dariku ku tambah cahayamu. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang. Setiap langkahku.